Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaakob SHMA. Cetakan tahun 1992, buku jilid kedua. Dimulai dari halaman 594. Kitab Halal dan Haram. Bab ketiga. Bab ketiga tentang pemeriksaan, pertanyaan, penyerbuan, pelingahan, dan tempat-tempat yang meragukan padanya. Ketahuilah kiranya bahwa tiap-tiap orang yang menyuguhkan makanan kepadamu atau hadiah atau engkau bermaksud membeli padanya atau menerima pemberiannya, maka tidak haruslah engkau memeriksa padanya dan menanyakan serta mengatakan, barang ini termasuk yang tidak saya yakini akan halalnya, maka saya tidak akan mengambilnya, tetapi saya akan memeriksakannya. Dan tidak harus pula engkau meninggalkan pemeriksaan. Lalu engkau mengambil tiap-tiap apa yang tidak engkau yakini akan haramnya. Tetapi bertanya itu sekali wajib dan sekali haram. Sekali sunat dan sekali makruh. Dari itu tidak boleh tidak daripada diuraikan. Kata-kata yang memuaskan tentang itu ialah bahwa tempat yang menyangkakan untuk pertanyaan adalah pada tempat-tempat yang meragukan. Dan tempat terjadinya keraguan dan berkembangnya keraguan itu adakalanya urusan yang bersangkutan dengan harta atau yang bersangkutan dengan yang empunya harta. Perkembangan pertama tentang hal keadaan pemilik harta. Pemilik harta dibandingkan kepada pengetahuanmu mempunyai tiga keadaan. Adakalanya dia itu tidak dikenal atau diragukan atau diketahui dengan semacam sangkaan yang disandarkan kepada suatu dalil. Keadaan pertama, bahwa pemilik itu tidak dikenal. Tidak dikenal ialah tidak ada padanya tanda yang menunjukkan kepada keburukan dan kezaliman, seperti pakaian, seragam tentara, dan tidak ada sesuatu yang menunjukkan kebaikannya, seperti pakaian ahli tasawuf, perniagaan, ilmu pengetahuan, dan tanda-tanda lain. Apabila engkau memasuki suatu kampung yang tidak engkau kenal, lalu melihat seorang laki-laki yang tidak engkau kenal sedikit pun tentang keadaannya, dan tidak ada padanya alamat yang menunjukkan ia orang baik atau orang buruk, maka dia itu orang yang tidak dikenal. Apabila engkau memasuki suatu negeri sebagai orang asing, ya engkau masuk ke pasar, lalu engkau menjumpai seorang tukang roti atau tukang potong atau lainnya, dan tidak ada tanda yang menunjukkan dia itu pendidik atau pengkhianat, dan tidak ada pula yang menunjukkan kepada tidaknya yang tersebut, maka orang itu adalah tidak dikenal dan tidak diketahui keadaannya. Dan tidak kita katakan bahwa orang itu diragukan, karena keraguan adalah ibarat dua keyakinan yang berlawanan, di mana keduanyaan antara apa yang diketahuinya dan apa yang diragukannya. Dan telah Anda ketahui dari apa yang terdahulu, bahwa orang warok meninggalkan apa yang tidak diketahuinya. Yusuf bin Asbad berkata, semenjak 30 tahun yang lampau, tidaklah tergulis dalam hatiku sesuatu, melainkan terus aku tinggalkan. Sekumpulan mereka memperkatakan tentang perbuatan yang paling sulit, lalu mereka mengatakan, yaitu wara. Lalu Hasan bin Abi Sanan berkata kepada mereka, "Tidak adalah padaku sesuatu yang paling mudah selain dari warak. Apabila tergores dalam dadaku sesuatu, niscaya terus aku tinggalkan." Maka itulah syarat warak. Sesungguhnya yang kami sebutkan sekarang ialah hukum zahir. Maka kami mengatakan, hukum keadaan ini ialah bahwa orang yang tidak dikenal itu, kalau ia menyuguhkan makanan kepadamu, atau ia membawa hadiah kepadamu, atau engkau bermaksud membeli sesuatu pada tokonya, maka tidaklah semestinya kamu bertanya. Tetapi tangannya dan dianya, orang muslim, adalah dua dalil yang mencukupi untuk menyerbu mengambilkannya. Dan tidaklah seharusnya engkau mengatakan bahwa kerusakan dan kedzaliman itu sudah menjadi kebiasaan pada manusia. Maka itu adalah was-was yang buruk sangka terhadap orang muslimin itu sendiri. Dan setengah sangkaan itu adalah dosa. Dan orang muslim itu dengan keislamannya berhak di atas engkau untuk tidak buruk sangka kepadanya. Kalau engkau berburuk sangka kepadanya tentang dirinya, karena engkau sesungguhnya melihat kerusakan pada orang lain, maka engkau telah berbuat penganiayaan kepadanya. Dan engkau terus berdosa waktu itu juga tanpa ragu. Dan kalau engkau mengambil hartanya, maka adalah harta itu haram yang diragukan. Dan dibuktikan kepadanya bahwa kita mengetahui bahwa sahabat di dalam peperangan dan perjalanan mereka adalah bertempat tinggal di kampung-kampung. Dan mereka tidaklah menolak kampung-kampung itu. Dan mereka masuk ke negeri-negeri. Dan mereka tidak menjaga diri dari pasar-pasar. Dan adalah haram itu terdapat pula pada zaman mereka. Dan tidaklah dinukilkan dari mereka pertanyaan, kecuali dari keraguan. Karena adalah Nabi SAW tidak menanyakan dari tiap-tiap apa yang dibawakan kepadanya. Tetapi beliau bertanya pada permulaan kedatangannya ke Madinah tentang apa yang dibawakan kepadanya. Apakah ini sedekah atau hadiah? Diriwayatkan Ahmad dan Al-Hakim dari Salman Al-Farisi. Karena suasana dari keadaan menunjukkan, yaitu masuknya orang-orang muhajirin ke Madinah, di mana mereka itu miskin, maka beratlah dugaan bahwa apa yang dibawakan kepada mereka adalah dengan jalan sedekah. Kemudian Islamnya yang memberi dan tangannya tidaklah menunjukkan bahwa itu bukan sedekah. Dan adalah Nabi SAW diundang ke perjamuan-perjamuan, maka beliau memperkenankan dan tidak beliau bertanya, apakah ini sedekah atau bukan? Karena kebiasaan tidaklah berlaku sedekah pada perjamuan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Dan karena itulah, beliau diundang oleh Ummu Salim. Dan beliau diundang oleh tukang jahit atau Al-Khayyat. Seperti yang tersebut pada hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan tukang jahit itu menyuguhkan kepada Nabi SAW makanan yang ada padanya buah labu-labu. Dan beliau diundang oleh seorang Persi. Lalu beliau bertanya kepadanya, "Saya dan Aisyah," laki-laki Persi itu menjawab, "Tidak." Maka Nabi SAW menyambung, "Kalau begitu, tidaklah." Kemudian laki-laki itu memperkenankannya. Maka pergilah Nabi SAW dan Aisyah beriring-iringan. Lalu orang itu menyuguhkan kepada keduanya suguhan. Dan tidak dinukilkan bahwa Nabi SAW bertanya tentang sesuatu dalam suguhan itu. Diriwayatkan Muslim dari Anas. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada bujangnya tentang usaha bujang itu. Tatkala meragukan beliau dari hal keadaannya. Umar radhiyallahu anhu menanyakan kepada orang yang menyuguhkan kepadanya susu dari unta zakat, karena meragukannya dan menakjubkannya tentang rasanya. Dan belum pernah dialaminya yang demikian tiap-tiap kali ia meminum susu. Inilah sebab-sebab keraguan. Dan tiap-tiap orang yang memperoleh jamuan pada orang yang tidak dikenal, maka tidaklah ia berbuat maksiat dengan memperkenankannya tanpa pemeriksaan. Bahkan, kalau ia melihat pada rumah orang itu kebagusan yang berlebih-lebihan dan harta yang banyak, maka tidaklah boleh ia mengatakan, yang hal-hal itu adalah amat sulit dan ini adalah banyak. Maka dari manakah dikumpulkan ini dari yang halal? Tetapi orang itu sendiri mungkin mewarisi harta atau berusaha. Maka dengan sendirinya, ia berhak memperoleh baik sangkaan orang kepadanya. Dan aku menambahkan lagi kepada ini dengan mengatakan bahwa tidaklah boleh ia menanyakannya. Tetapi kalau ia berlaku warok, maka janganlah dimasukkannya ke dalam rongganya kecuali apa yang diketahuinya dari mana asalnya. Maka itu adalah lebih baik. Maka hendaklah ia bersikap lemah lembut pada meninggalkan yang disuguhkan itu. Dan kalau ada yang tidak boleh tidak daripada memakannya, maka hendaklah ia makan tanpa memajukan pertanyaan. Karena pertanyaan itu adalah menyakitkan, merusakkan kehormatan dan merenggangkan. Dan itu adalah haram dengan tidak dilakukan lagi. Kalau Anda berkata, mudah-mudahan tidak akan menyakiti, maka aku menjawab, mudah-mudahan akan menyakiti. Maka engkau menanyakan bahwa takut mungkin harta itu dari yang haram, kalau engkau cukupkan tanpa bertanya, maka mudah-mudahan harta itu halal. Dan tidaklah dosa yang ditakutkan tentang menyakiti orang muslim itu lebih berkurang dari dosa tentang memakan subhat yang haram. Dan biasanya manusia itu tidak menyukai pemeriksaan dan tidak boleh baginya menanyakan tentang orang lain di mana ia mengetahui orang itu dengan pertanyaan tersebut. Karena menyakitkan padanya adalah lebih banyak. Dan kalau ia bertanya di mana ia tidak mengetahui orang itu, maka dalam hal ini adalah memburukkan sangka dan merusakkan kehormatan orang. Dan padanya itu adalah semata memata-matai dan berhubungan dengan cacian, walaupun yang demikian itu tidak tegas. Dan semuanya itu dilarang yang tersebut pada suatu ayat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah mengumpat satu sama lain. Surat Al-Hujurat ayat 12. Banyaklah orang zuhud yang bodoh membuat hati mereka liar dalam pemeriksaan itu. Dan berkata-kata dengan perkataan yang kecil menyakitkan. Dan setan sesungguhnya memandang baik yang demikian pada orang yang bodoh tersebut. Karena mencari kemasyhuran dengan memakan yang haram. Dan kalaulah yang menggerakkannya itu semata-mata agama, niscaya ketakutan pada hati muslim untuk menyakitkan orang adalah lebih berat dari ketakutannya pada perutnya untuk dimasuki oleh sesuatu yang tidak diketahuinya. Dan ia tidak akan disiksakan dengan apa yang tidak diketahuinya itu. Karena tidak adalah di situ tanda yang mewajibkan untuk menjauhkannya. Maka hendaklah diketahui bahwa jalan warok ialah meninggalkan, bukan memata-matai. Dan apabila tidak boleh tidak daripada memakannya, maka yang warok ialah memakannya dan membaikkan sangkaan. Ini adalah yang disukai para sahabat radhiyallahu an. Dan barang siapa melebihkan waroknya daripada para sahabat itu, maka adalah ia sesat yang berbuat bid'ah. Dan bukanlah ia orang yang mengikuti, maka tidaklah seorang akan sampai sepanjang seorang dari sahabat dan tidaklah setengah daripadanya. Walaupun dibelanjakannya semua apa yang ada di dalam bumi, Betapa tidak? Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memakan makanan Hurairah. Lalu orang mengatakan kepada Nabi SAW bahwa makanan itu sedekah. Lalu Nabi SAW menjawab, makanan itu bagi Hurairah sedekah dan bagi kami hadiah. Dan Nabi SAW tidak menanyakan terhadap yang disedekahkan dan adalah yang bersedekah itu tidak dikenal oleh Nabi SAW dan beliau tidak menolak memakannya. Keadaan kedua adalah pemilik harta itu diragukan, disebabkan sesuatu keterangan yang mendatangkan keraguan. Maka padahal kami sebutkan keterangan yang mendatangkan keraguan. Maka marilah kami sebutkan bentuk keraguan, kemudian hukumnya. Adapun bentuk keraguan, ialah ditunjukkan kepada haram apa yang ada pada tangannya oleh sesuatu petunjuk. Ada kalanya dari bentuknya atau dari pakaiannya dan kainnya atau dari perbuatan dan perkataannya. Adapun bentuk, yaitu ia berbentuk orang Turki, orang-orang Badui, orang-orang yang terkenal dengan kedzaliman dan penyamun. Dan ia orang yang panjang kumis, rambutnya terbelah di kepala, seperti kebiasaan orang-orang yang berbudi rusak. Adapun kain, maka dipakainya baju panjang, peci, dan pakaian orang-orang zalim dan rusak dari tentara dan lainnya. Adapun perbuatan dan perkataan, maka yaitu dipersaksikan daripadanya tampil mengerjakan apa yang tidak halal. Maka sesungguhnya yang demikian itu menunjukkan bahwa ia juga bermudah-mudah tentang harta dan mengambil apa yang tidak halal. Maka inilah tempat-tempat yang meragukan. Apabila bermaksud membeli sesuatu dari barang yang seperti ini atau mengambil daripadanya sebagai hadiah atau memperkenankan panggilannya pada suatu perjamuan, sedang orang itu adalah orang asing yang tidak dikenal, niscaya tidaklah jelas baginya dari orang itu, selain dari tanda-tanda tersebut. Maka mungkinlah untuk dikatakan bahwa tangan atau karena ia memegang barang tersebut menunjukkan kepada pemilik. Dan keterangan yang semacam ini adalah lemah. Maka tampil mengambilkannya dibolehkan. Dan meninggalkannya adalah termasuk warok. Dan mungkin untuk dikatakan bahwa tangan itu dalil yang lemah dan telah berhadapan dengan dia oleh dalil yang seperti itu lalu mendatangkan keraguan. Maka menyerbu mengambilkannya tidak diperbolehkan. Dan itulah yang kami pilih dan kami berfatwa karena sabda Nabi SAW, tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Menurut yang zahir, hadis ini adalah perintah, walaupun mungkin sunnah, karena sabda Nabi SAW, dosa itu adalah penyakit bagi hati. Dan itu mempunyai pengaruh keadaan hati, dan tidak dapat dibantah. Karena Nabi SAW bertanya, adakah itu sedekah atau zakat atau hadiah? Dan Abu Bakar RA bertanya kepada bujangnya dan Umar RA pun bertanya. Dan semua itu adalah pada tempat keraguan yang membawanya kepada warok, walaupun secara kemungkinan saja. Tetapi tidak memungkinkan yang demikian selain dengan kias hukum atau kias hukmi. Dan kias itu tidaklah membuktikan dengan penghalalan ini, karena dalil pangan dan Islam yang telah ditantang oleh dalil-dalil tersebut adalah mendatangkan keraguan-keraguan. Apabila keduanya berhadapan-hadapan, maka tidak adalah sandaran bagi kehalalannya. Dan sesungguhnya tidak ditinggalkan hukum pangan atau yang memegang barang tersebut dan istishhab dengan syak yang tidak bersandarkan kepada sesuatu tanda. Bagaimana apabila kita memperoleh air yang berubah? Dan mungkin berubah itu karena lama berhentinya. Kalau kita melihat seekor kijang, kencing di dalamnya, kemudian perubahan itu mungkin dengan yang demikian, niscaya kita tinggalkan istishhad itu atau menghukum menurut keadaan asalnya yang lama, yaitu asalnya suci. Dan ini adalah lebih dekat dari yang tersebut itu. Tetapi di antara dalil-dalil itu berlebih kurang. Karena panjangnya kumis, memakai baju panjang, dan berkeadaan tentara adalah menunjukkan kepada kedzaliman dengan harta. Adapun perkataan yang dan perbuatan yang menyalahi bagi agama, kalau berhubungan dengan kedzaliman harta, maka itu juga dalil yang jelas. Sebagaimana kalau ia mendengar orang itu menyuruh merampok dan berbuat kezaliman atau mengadakan akad riba. Adapun, apabila ia melihat orang itu memaki orang lain mengenai perampokan atau pandangannya mengikuti seorang wanita yang lalu di hadapannya, maka dalil ini adalah lemah. Maka berapa banyak manusia bersusah payah mencari harta dan tidak mengusahakan kecuali yang halal. Dan bersama yang demikian itu, ia tidak dapat menguasai dirinya ketika menggelegak kemarahan dan nafsu syahwat. Maka hendaklah diperhatikan kepada berlebih kurangnya ini. Dan tidak memungkinkan dihinggakan itu dengan suatu batasan. Maka hendaklah hamba Allah itu meminta fatwa dalam keadaan yang seperti demikian kepada hatinya. Dan aku mengatakan, bahwa ini kalau ia melihatnya dari orang yang tidak dikenal, maka baginya lah menetapkannya. Dan kalau dilihatnya dari orang yang dikenalnya warak tentang bersuci, bersalat, dan membaca Al-Quran, maka bolehlah baginya hukum atau ketetapan yang lain apabila bertentangan dua keterangan yang bersangkutan dengan harta. Dan kemudian keterangan itu lalu berjatuhan dan kembalilah orang itu seperti orang yang tidak dikenal. Karena tidak ada salah satu dari kedua keterangan itu yang sesuai dengan harta pada khususnya. Maka, beberapa banyak orang yang berdosa tentang harta, di mana ia tidak berdosa pada lainnya. Dan beberapa banyak orang yang berbuat baik untuk sholat, wudhu, dan pembacaan Al-Quran, dan memakan dari mana saja yang didapatinya. Maka hukumnya dalam segala kejadian ini ialah apa yang condong hati kepadanya. Karena ini adalah urusan di antara hamba Allah. Adalah urusan antara hamba dan Allah. Maka tidak jauhlah dari kebenaran untuk menggantungkannya dengan sesuatu sebab yang tersembunyi. Yang tidak dilihat kecuali olehnya dan oleh Tuhan sarwa sekalian alam. Dan itulah hukum penyakit hati. Kemudian, hendaklah diperhatikan kepada suatu yang halus yang lain. Yaitu, bahwa keterangan tersebut, segala adanya itu di mana ia menunjukkan bahwa kebanyakan hartanya adalah haram. Disebabkan dia itu tentara atau pegawai sultan atau wanita tukang tangis pada kematian atau wanita tukang nyanyi. Kalau menunjukkan bahwa pada hartanya haramnya itu sedikit, niscaya tidaklah bertanya itu wajib. Tetapi adalah bertanya itu termasuk warak. Keadaan ketiga adalah keadaan itu diketahui dengan semacam percobaan dan pengalaman, di mana yang demikian itu mewajibkan berat sangkaan tentang halalnya harta itu atau haramnya. Umpamanya, dikenal baiknya, beragamanya, dan adilnya orang itu secara lahir, dan memungkinkan batinnya adalah sebaliknya. Maka dalam hal ini tidaklah wajib menanyakan, dan tidak diperbolehkan sebagaimana pada orang yang tidak dikenal. Maka yang lebih utama ialah tampil mengambilkannya. Dan tampil di sini adalah lebih jauh dari sebahat dibandingkan dengan tampil kepada makanan dari orang yang tidak dikenal. Maka yang demikian itu adalah jauh dari warak, walaupun tidak haram. Adapun memakan makanan orang-orang baik, maka itu adalah kebiasaan para nabi dan wali-wali. Nabi SAW bersabda, "Janganlah engkau memakan selain makanan orang yang takwa dan makananmu jangan dimakan selain oleh orang yang takwa. Apabila diketahuinya dengan percobaan bahwa orang itu tentara atau penyanyi atau pembuat riba dan tidak memerlukan kepada dalil dengan keadaannya, bentuk dan kain, maka di sini sudah pasti menanyakan itu wajib, sebagaimana pada tempat yang meragukan. Bahkan ini lebih utama lagi. Perkembangan kedua, yang disandarkan keraguan padanya kepada sebab harta, tidak tentang keadaan pemiliknya. Dan yang demikian itu, ialah dengan bercampurnya yang halal dengan yang haram. Seperti apabila dilimparkan ke pasaran beberapa pikulan makanan rampokan dan dibeli oleh penduduk pasar, maka tidaklah wajib kepada orang yang membeli pada negeri dan pasar itu menanyakan tentang apa yang dibelinya, kecuali terang bahwa yang terbanyak dalam tangan mereka itu adalah haram. Maka ketika itu wajiblah menanyakan. Jikalau tidaklah yang terbanyak, maka pemeriksaan itu termasuk warok dan tidaklah wajib. Dan pasar yang besar hukumnya seperti negeri. Dan dalil bahwa tidaklah wajib menanyakan dan memeriksa apabila tidaklah yang terbanyak itu haram, ialah para sahabat radhiyallahu anhum tidak melarang pembelian di pasar-pasar, di mana di pasar-pasar itu terdapat dirham riba, harta rampasan perang yang diambil dengan diam-diam, dan lain-lain. Dan para sahabat itu tidak menanyakan pada tiap-tiap akad. Hanya pertanyaan itu dinukilkan dari seorang-seorang dari mereka secara jarang sekali dalam sebagian hal keadaan, yaitu tempat yang meragukan terhadap orang yang tertentu itu sendiri. Dan begitu pula, mereka mengambil harta rampasan dari orang-orang kafir yang telah memerangi kaum muslimin. Dan kadang-kadang orang-orang kafir itu telah mengambil harta kaum muslimin. Dan mungkin dalam harta rampasan itu ada sesuatu daripada apa yang diambil mereka dari kaum muslimin. Dan itu adalah tidak halal mengambilnya dengan cuma-cuma, dengan ittifak atau dengan sepakat pendapat para ulama. Bahkan dikembalikan kepada pemiliknya menurut As-Syafi'i radhiyallahu an. Dan pemiliknya itu adalah lebih utama berhak dengan harganya menurut Abu Hanifah radhiyallahu an. Dan tidaklah sekali-kali dinukilkan pemeriksaan tentang ini. Umar radhiyallahu an menulis surat ke Azerbaijan. Sesungguhnya kamu berada dalam negeri yang disembelihkan padanya bangkai. Maka perhatikanlah yang disembelih dari yang mati. Beliau mengizinkan bertanya dan menyuruh bertanya. Dan beliau tidak menyuruh tanyakan tentang dirham-dirham yang menjadi harganya. Karena kebanyakan dirham mereka bukanlah harga kulit, walaupun kulit itu juga dijual. Dan kebanyakan kulit itu memanglah seperti yang demikian. Dan seperti demikianlah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya kamu berada dalam negeri di mana kebanyakan tukang dagingnya orang Majusi atau penyembah matahari atau api. Maka perhatikanlah yang disembelih dari yang bangkai. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengkhususkan dengan suruh menanyakan. Disebabkan banyaknya mereka. Dan maksud dari bab ini tidak jelas, kecuali dengan menyebutkan gambaran-gambaran dan pengumpamaan persoalan-persoalan yang banyak terjadi menurut kebiasaan. Maka di bawah ini kami berikan contoh-contoh persoalan-persoalan atau masalah-masalah tersebut. Suatu masalah. Seorang tertentu, di mana hartanya bercampur dengan yang haram umpamanya, harta itu dijual di kedai makanan rampokan atau harta yang dirampas. Dan seumpama dia itu qadhi atau hakim atau kepala atau pekerja atau ahli fikih atau faqih yang selalu pergi kepada sultan yang dolim, di mana ia juga mempunyai harta warisan dan menjadi kepala suatu daerah atau perniagaan, atau seorang sedekah yang mengadakan muamalah secara sah dan juga mengerjakan riba. Maka jikalau adalah yang terbanyak dari hartanya itu haram, niscaya tidak boleh memakan dari jamuannya. Tidak boleh menerima hadiah dan sedekahnya kecuali sesuatu sesudah diperiksa. Maka jikalau telah terang bahwa yang diambil itu dari segi yang halal, maka yang demikian itu sudah jelas. Dan kalau tidak, niscaya ditinggalkan. Dan kalau ada yang haram itu sedikit dan diambil itu meragukan, maka ini menjadi tempat perhatian. Karena berada pada suatu tingkat di antara dua tingkat. Karena telah kita tetapkan bahwa kalau serupalah hewan sembelihan dengan 10 bangkai umpamanya, niscaya wajiblah dijauhkan semuanya. Dan ini menyerupai yang itu dari segi di mana harta dari orang-orang adalah seperti jumlahnya yang terbatas. Lebih-lebih apabila banyaknya harta itu tidak seperti sultan. Dan menyalahi dari orang itu dari segi karena bangkai itu diketahui adanya sekarang dengan yakin. Dan yang haram yang mencampuri hartanya mungkin telah keluar dari tangannya atau dari kepunyaannya. Dan tidak ada lagi sekarang padanya. Dan kalau harta itu sedikit, dan diketahui dengan pasti bahwa yang haram itu ada sekarang, maka ini dan masalah percampuran bangkai itu satu. Dan kalau banyaklah harta dan mungkin yang haram itu tidak ada sekarang, maka ini adalah lebih ringan dari itu. Dan menyerupakan dari segi campuran dengan yang tidak terbatas, seperti di pasar-pasar, di kampung-kampung, tetapi lebih berat dari itu, karena tertentunya dengan orang seorang. Dan tidak diragukan bahwa menyetu mengambilkannya adalah jauh lebih dari warok. Tetapi memandang dia itu fasik adalah berlawanan bagi keadilan.